jaga baik-baik sampai siang tembus malam. Selepas topu cinta tusuk masuk dalam-dalam. Sesalah main bukan cinta saya bermain. Sesalah time bapak minta saya buka lain. Saya rasa lain habis kaget bukan main. Saya bilang lain tapi hasil laki lain. Nona jangan marah janji saya su ingkar. Karena percuma saja cinta harus bubar. Saya dayung-dayung-dayung tapi ombak besar. Aduh sayang biar saya terlambat. Bikin apa len, mau bagaimana len. Nona pun balis mal kakak setengah mati. Kakak su jaga nona dari dulu-dulu Terpaksa kakak mundur jauh-jauh Nona pun balis mahal kakak main salah. Kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur saat. Nona cari yang lain semoga bahagia. Suruh kakak